Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah. Kita masih melanjutkan tentang bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan adalah beristighosah, meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk daripada kesyirikan. Beristighosah itu meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit, ditimpa kesusahan-kesusahan, kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada selain Allah itu adalah satu syirikan ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu adalah ibadah yang harus dia panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dibawakan sekian dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalil-dalil tersebut, sudah kita bacakan hingga sampai pada dalil yang selanjutnya pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke 5 sampai 6. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. وَمَنْ أَضَلُّ, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru atau berdoa kepada selain Allah. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, yaitu sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa bagi dia sampai hari kiamat. Tidak bisa selain Allah itu mengabulkan doanya. Wahum am du'aihim ghafilun. Dan mereka yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala dari doa orang yang berdoa tersebut, ghafilun lalai. Sebagaimana halnya para malaikat. Mereka lalai, tidak mengerti ada orang ternyata yang berdoa kepadanya, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada para nabi. Mereka tidak tahu ada orang yang berdoa kepadanya, padahal para nabi tidak mengajarkan seperti itu. Mereka lalai. Mereka lalai dari hal yang demikian. Sementara para malaikat sendiri adalah orang-orang yang masghulun bima khuliqu lahu. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang sibuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT, menjalankan apa yang mereka diciptakan untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT. Wa idza khusyiran nas, dan apabila kelak manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da'a, bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh-musuh bagi mereka. Yang menyembah para nabi, maka nabi itu akan menjadi musuh bagi mereka. Yang menyembah orang-orang soleh, berdoa kepada orang-orang soleh, nanti akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya mereka berlepas diri dari doa yang mereka panjatkan kepadanya. Wa yu'adunahum, dan mereka pun memusuhinya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka yakni mengingkari terhadap peribadahan yang mereka lakukan kepada selain Allah. Para yakni orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat, para nabi ataupun orang-orang soleh, mereka semua kelak akan mengingkari peribadahan yang ditujukan kepada mereka, bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta itu nanti akan mengingkari peribadahan tersebut. Karena mereka tidak menyuruh untuk berdoa kepadanya. Mereka menyuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mengabulkan doa itu. Makanya dalam ayat ini, waman adzallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah bisa mengabulkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bagaimana dia berdoa kepada berhala dan batu-batu tersebut, orang-orang musyrik? Bebatuan yang mereka bikin sendiri, mereka hiasi sendiri, atau mereka bikin dari yakni kayu yang mereka bentuk-bentuk, kemudian mereka minta doa. Ya tidak akan mungkin dia akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dijelaskan ayat ini, dua ayat ini yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai 6. Kalimat waman adallu la ahada asaddu dalalan, tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Min dunillah, yani yad'una min dunillah, berdoa kepada selain Allah, ghairillah, selain Allah Subhanahu wa taala. La yastajibu lahu ay la yaqdiru ala ijabatihi bi ita'ihi ma talaba minhu. Yani tidak bisa mengabulkan kepadanya atau terhadapnya, terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah, la yaqdiru ala ijabatihi. Ya, ini selain Allah itu tidak ada yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Bi'ta'ihi ma talaba minhu, dengan memberikan sesuatu yang dia minta dari selain Allah SWT tersebut. Jadi selain Allah SWT tidak ada yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Wahum, mereka orang-orang yang dimintai, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, al-mad'un, yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala, antu'aihim ghafilun, dari doa mereka, yakni doa orang yang berdoa kepadanya dari kalangan orang-orang musyrik, ghafilun, mereka itu tidak sadar, tidak menyadari, lalai, artinya mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa ternyata ada manusia yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada dirinya, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh. Mereka dalam keadaan tidak menyadari ada orang yang berdoa dengan selain Allah Subhanahu wa taala. La yas'uruna bi du'a'i man da'ahum. Mereka tidak menyadari dengan doa yang dipanjatkan oleh mereka. Li'annahum imma amwatun aw jamatun aw malaikatun. Karena bisa jadi yang mereka minta itu adalah orang-orang yang telah meninggal atau bebatuan, jamat, suatu yang yakni berupa bebatuan, suatu yang membatu seperti itu, benda mati, jamat, au malaikatun, atau bisa jadi mereka berdoa kepada para malaikat, masghulu nabi makhluku lahu, di mana para malaikat itu mereka adalah makhluk-makhluk yang disibukkan dengan apa yang mereka diciptakan untuknya, berupa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mereka sibuk bertasbih siang dan malam, terus sepanjang hari mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyadari ternyata ada segolongan makhluk yang berdoa kepada para malaikat dalam keadaan malaikat sendiri sedang menjalankan perintah-perintah Allah, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pun tidak ada yang memerintahkan kepada makhluknya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Saba, nanti dilihat berapa ayatnya di situ, lupa ana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ketika nanti pada suatu hari mereka dikumpulkan semuanya, pada suatu hari di hari kiamat ketika manusia mereka dikumpulkan semuanya. Yauma wa yauma yahsyuruhum yaumal qiyamah, tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian dikatakan kepada para malaikat. Tsumma yaqulu lil malaikati, mereka dikatakan kepada para malaikat, apakah mereka itu menyembah para malaikat? Menyembah kalian, maksudnya para malaikat. Di situ disebut wa yauma yasalun jami'an sumya kulli malaikati haula'i in kuntum iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu menyembah kalian? Para malaikat disebutkan di situ. Maka para malaikat pun menjawab, subhan, maha suci engkau. Mereka tidaklah menyembah kami, tapi di ayat tersebut disebutkan mereka ya'budunal jinna. Mereka menyembah para jin, bukan menyembah para malaikat. Malaikat mengingkari peribadatan yang mereka tujukan kepada para malaikat tersebut. Mereka sebenarnya bukan menyembah para malaikat, tapi menyembah para jin, yang memberikan janji ini dan janji itu, para syaitan yang memberikan janji ini dan janji itu kepada orang-orang yang menyembahnya. Ini pengingkaran malaikat. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka beribadah kepada kalian? Para malaikat mengingkari, tidak menyadari ternyata ada orang yang mengibadahinya dan berdoa kepada para malaikat. Sebagaimana pula di dalam ayat ini, wa idza khusyiran nas, dan ketika nanti manusia dikumpulkan, jumi'u liyaumil qiyamah, mereka semuanya dikumpulkan pada hari kiamat, Kanu lahum a'da'an. Kanu ay al-alihah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, sesembahan-sesembahan yang mereka berdoa kepada selain Allah, lahum a'da. Mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan menjadi musuh-musuh bagi para penyembahnya. Menjadi musuh-musuh bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Ay yatabarra'una mimman da'ahum. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa yu'adunahum, dan mereka pun memusuhinya. Kalangan malaikat misalnya yang mereka berdoa kepada para malaikat, maka para malaikat akan berlepas diri. Berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepadanya atau orang-orang yang meminta kepadanya. Begitu pula yang meminta kepada para nabi. Para nabi akan berlepas diri dari mereka, dari doa yang mereka panjatkan kepada para nabi tersebut, dan akan memusuhi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu jahidina li ibadati man abadahum. Mereka akan mengingkari terhadap peribadahan orang yang mengibadahinya, akan mengingkarinya, tidak mengakuinya, menjadi musuhnya bahkan di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Yang mereka berharap bisa menyampaikan syafaat ataupun mereka berharap bisa membantu mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru di hari kiamat jadi musuh-musuh mereka. Maka dalam ayat ini, dua ayat ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna secara globalnya adalah yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima sampai enam. Allah Ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallah minal makhlukin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk-makhluk ini. Mimman la yaqdiru ala ijabati da'wati fid dunya. Di mana makhluk-makhluk yang mereka mintai selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu mengabulkan doa mereka di dunia ini. Tidak mampu mereka mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya di dunia ini. Bagaimana seseorang meminta sesuatu kepada orang yang tidak mampu untuk memberikan sesuatu tersebut? Ini kan kesesatan, kebodohan. Ada orang yang dia tidak mampu untuk memberikan kepada dia, dia mintai. Ini adalah kesesatan yang paling sesat daripada kesesatan yang lainnya. Yang meminta kepada selain Allah dalam keadaan sesuatu selain Allah itu tidak mampu mengabulkan doanya di dunia ini. Wala yasuru bidu'ai man da'a. Dan juga makhluk-makhluk yang selain Allah Subhanahu wa taala itu, makhluk-makhluk selain Allah, mereka itu tidak menyadari dengan doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa kepadanya. Wa idza qamatil qiyamatu wa jumi'an nasu 'ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Dan kelak ketika tegak hari kiamat dan semua manusia dikumpulkan, ada man da'ahu wa tabarra'a minhu, maka dia akan menjadi musuhnya, menjadi musuh orang yang berdoa kepadanya. Wa tabarra'a minhu, dan dia juga akan berlepas diri dari perbuatan dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakitin fid darain. Maka tidak ada bagi orang yang berbuat syirik melainkan dia akan mengalami kesusahan di dua negeri. La yasulu ala ijabati fid dunya, di mana di dunia ini dia tidak akan mendapatkan pengabulan doanya. Wa tajahadu ibadatu fil akhirah, sementara di akhirat nanti peribadan yang dia lakukan diingkari. Ahwaju ma yakunu ilaiha, dalam keadaan dia butuh kepada amalan ibadah tersebut. Di akhirat setiap kita, setiap orang butuh terhadap amalan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Dia sangat membutuhkan perkara-perkara yang baik dari amalan ibadah-ibadah yang dia lakukan, yang telah dia persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ternyata ibadah yang dia lakukan ditolak. Ibadah yang dia lakukan ketika di dunia ini diingkari karena salah dalam menjalankan ibadah tersebut. Harusnya dia beribadah kepada Allah semata, harusnya dia berdoa kepada Allah semata, tapi dia justru beribadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingkari oleh orang-orang yang dia ibadahi. Munasabatul ayatainil bab, kaitannya dua ayat ini terhadap bab bahwa yakni beristighosah, meminta pertolongan dan berdoa kepada selain Allah itu adalah termasuk kesyirikan. Anna fihima al-hukma ala man da'a ghairallah, bahwa di dalam dua ayat ini ada hukum terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah. Bi annahu adallul dhalin, bahwa mereka adalah orang yang paling sesat dari orang-orang yang sesat. Berdoa kepada selain Allah atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak mampu untuk mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadanya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anad du'a ibadatun, faman sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrikun, bahwasanya berdoa, yang namanya doa itu adalah amalan ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Faman sarafa li ghairillah, maka siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, fa huwa musyrikun, berarti dia telah menjadikan Allah tandingan-tandingan. Dia musyrik, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma istafadu minal ayatain, apa yang bisa kita ambil daripada faedah daripada dua ayat ini? Yang pertama adalah anna du'a ibadatun, faman da'a ghairallah faqad asyraka syirkal akbar, bahwa doa itu adalah sebuah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang sangat besar. Ini yang pertama. Memalingkan ibadah, doa kepada selain Allah itu adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Kemudian yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallah fi dunya wal akhirah. Dalam dua ayat ini yang ada dalam surat Al-Kahf ada penjelasan tentang celakanya, sengsaranya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Sengsaranya bagaimana tadi? Bahwa makhluk-makhluk yang dia mintai selain Allah tadi, dia tidak bisa mengabulkan doanya di dunia, dan di akhirat menjadi musuhnya. Di akhirat dia akan berlepas diri, memusuhi dia. Ini sengsara, dia celaka. Dalam keadaan dia butuh terhadap amalan ibadah tersebut, ternyata amalan ibadah itu tidak ada gunanya. Ternyata amalan ibadah itu tidak diterima di sisi Allah SWT karena dia palingkan kepada selain Allah. Ini akan dialami orang-orang yang berdoa kepada selain Allah SWT. Kesalahan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, anna syirkahu a'dhamud dhalal, bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besar kesesatan dan sebesar-besar kedzaliman. Bagaimana yang telah lewat bahwa perbuatan syirik menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, itu adalah sebesar-besar kesesatan. Yang keempat, isbatul ba'si wal hasri lil jaza. Ini ada penetapan tentang adanya hari kebangkitan dan adanya perkumpulan manusia min awwalihim ila akhirihim, sejak dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, kama qala Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sekecil apapun yang diamalkan, maka dia akan melihat balasan kebaikan tersebut. Dan siapapun yang mengamalkan amalan kejelekan sebesar biji dzarrah, sekecil apapun, maka dia pun akan melihat akibat buruk dari amalan yang jelek tersebut. Balasan tetapnya adanya balasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anal ausana la tasma'u man da'aha. Bahasanya berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang disembah, yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Wala yastajibu lahu aksun, dan mereka tidak pula bisa mengijabai doa orang yang berdoa kepadanya. Dia tidak mendengar doanya dan tidak pula bisa mengabulkan doa bagi dia. Aksun ma yatasawwarul musyrikuna fiyya. Ini berlawanan dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang musyrik, bahwa mereka bisa mengabulkan doa. Berhala-berhala itu bisa mengabulkan doa. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya bisa mengabulkan doa. Maka kesesatan yang mana yang lebih besar daripada kesesatan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tahu bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mendengarkan doa dan tidak pula bisa mengabulkan doa yang dia panjatkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebuah kisah yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, kisah seorang sahabat yang mulia, Amr bin Jamuh, yang mana dia memiliki sebuah berhala yang namanya Manat, yang dia buat dari kayu yang sangat mahal. Dia buat dengan sedemikian rupa, namanya Manat. Dia rawat, dia kasih minyak wangi yang sangat mahal harganya, minyak wangi tersebut, supaya berhala itu terlihat apa, tercium harum. Dibersihkan sehingga terlihat bersih, mengkilat. Karena bahannya dari tadi, dari bahannya dari kayu tadi yang mahal. Dibersihkan setiap hari, didatangi setiap hari, disembah, dimintai doa setiap hari, dia datang seperti itu. Dirawat setiap hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak-anaknya ini masuk dalam Islam melalui sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kemudian Khalad bin Amr bin Jamuh, Mu'awad bin Amr bin Jamuh, ketiga anaknya ini, anaknya Amr bin Jamuh ini, semuanya masuk Islam. Kemudian ditanya oleh bapaknya, apa yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair oleh kalian? Maka anaknya menjawab dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Ketika dibacakan ayat ini, Amr bin Jamuh sudah mulai terbuka, tapi saya belum atau belum bisa mengikuti agama yang di yakni dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Dia masih yakni merawat berhalanya terus menerus seperti itu. Kemudian ketiga anaknya ini bersiasat. Nah, bagaimana dia bisa membuka akal dan pikiran bapaknya ini yang sudah tersinari sedikit cahaya Islam tadi dengan dibacakan surat Al-Fatihah tadi. Dia bersiasat di malam hari, berhala yang ditaruh di tempat yang khusus oleh bapaknya ini tadi diambil dan dibuang di tempat pembuangan kotoran manusia. Diambil, dibuang di tempat pembuangan kotoran manusia. Dibuang di situ. Di pagi harinya, Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ketika itu belum masuk Islam, mencari berhalanya di mana kok hilang, ada yang mencuri. Dicari, ternyata didapati ada di tempat pembuangan kotoran manusia. Marah dia, sangat murka dia, mencaci maki ya. Siapa orang yang membuang berhalanya yang dia sembah-sembah tadi, yang dia minta-minta setiap hari tadi ke dalam tempat pembuangan kotoran manusia. Diambil, dibersihkan, dicuci, kemudian diminyaki lagi dengan minyak tadi yang sangat mahal. Di malam keduanya begitu pula berulang. Peristiwa tersebut, hilang berhalanya lagi. Yang dia sembah-sembah, yang dia minta-minta itu hilang lagi. Dicari lagi, ternyata terbuang di tempat yang sama. Tempat pembuangan kotoran manusia. Kemudian dia marah lagi, mencaci maki lagi, siapa yang melakukan perbuatan ini. Padahal ini adalah siasat daripada anaknya. Anaknya yang melakukan supaya bapaknya terbuka bahwa berhala itu tidak bisa apa-apa. Bahwa berhala itu tidak bisa mendengarkan doa. Bahwa berhala itu tidak bisa mengabulkan doa yang dia mintai setiap hari tadi. Ketiga kalinya masih seperti itu. Ketiga kalinya dibuang lagi oleh anaknya di tempat, yakni tempat pembuangan kotoran tadi. Maka untuk ketiga kalinya diambil lagi oleh Amr bin Jamuh radhiyallahu an. Diambil kemudian, yakni dikasih minyak wangi, dibersihkan. Kemudian untuk yang ketiga kalinya dia tidak mau lagi, yakni berpikir panjang. Dia berpikiran kalau memang berhala ini mampu bisa membela dirinya, maka dikalungkan pedang di situ. Ini saya kasih pedang, nanti kalau ada yang mencuri kamu pedang saja. Berhala dikasih pedang. Dikasih pedang oleh Amr bin Jamuh. Karena akalnya yang sudah ini tadi buntu tadi, bagaimana mengatasi pencurian ini tadi. Diambil lagi ya, namanya kaum muslimin sudah yakin bahwa berhala itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi memainkan pedang. Ya diambil pedangnya sekalian dibuang di jamban tadi, tempat pembuangan kotoran sampah. Setelah mengetahui bahwa ternyata berhala yang selama ini dia sembah-sembah, yang selama ini dia mintai doa, ternyata tidak mampu membela dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia akan membela orang lain? Bagaimana dia akan bisa melepaskan kesulitan orang lain? Kesulitan dirinya sendiri untuk membela dirinya sendiri supaya tidak jatuh di tempat yang kotor seperti itu, tidak bisa. Lalu akal bagaimana yang tidak tersesat ketika dia berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa apa-apa? Sesuatu yang dia bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa. Dia mintai dan dia, ya ini sembah-sembah setiap hari. Ini kisah yang kemudian dengan, ya ini kejadian seperti itu, akhirnya Amr bin Jamuh masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya terbuka. Akalnya terbuka. Hingga orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah SWT, dia beribadah kepada Allah SWT. Fa hum la yaqilun, kata Allah SWT, mereka itu tidak berakal. tidak mempunyai akal yang benar. Nah, ada sesuatu selain Allah yang mereka ibadahi. Nah, maka ketika itu Amr bin Jamuh terbuka akalnya, pikirannya, ternyata berhala ini tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa membela dirinya. Nah, kenapa dia harus beribadahi setiap harinya? Dia bersihkan, dia cuci, dia ini. Maka akhirnya dibiarkan berhala itu bersama kotoran tadi. Karena tidak ada apa-apa. Nah, sebagaimana kejadian yang terjadi pada masa Fathu Mekah, nah, di mana ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menaklukkan Mekah, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu juga terbuka pikirannya. Ternyata berhala-berhala yang mereka simpan di tempat-tempat mereka selama ini puja-puja tidak bisa apa-apa. Akhirnya mereka memecah sendiri semuanya berhala-berhala yang ada di tempat mereka. Nah, ketika Rasul telah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, kemudian mereka, orang-orang musyrik yang telah masuk Islam, mereka masuk ke rumah-rumah mereka dan membinasakan berhala-berhala yang mereka selama ini simpan di dalam rumahnya. Karena tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, tidak bisa membantu, bahkan mereka kalah dengan kemenangan kaum muslimin. Rahimahumullah, para sahabat Rasul radhiyallahu anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita bahwa selain Allah, apakah itu berupa makhluk hidup yang meninggal ataupun para malaikat, mereka itu tidak sadar ada orang yang berdoa kepadanya. Dan mereka pun tidak mampu untuk mengabulkan doa daripada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita yakin kepada yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Mintalah kalian kepadaku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian." Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Allah Subhanahu wa taala, asdaqul hadis, sebenar-benar ucapan, yang tidak ada ucapan yang paling benar selain pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwa beribadah kepada Allah semata di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kita berdoa kepada Allah SWT semata, maka kita akan mendapati doa-doa atau sebagian daripada doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, selama ini yang kita berdoa kepada Allah SWT, adakah doa-doa yang telah dikabulkan oleh Allah SWT? Kalau toh mungkin ada dari doa-doa itu yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT, Allah Maha mengetahui bahwa mungkin itu tidak Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kebaikan yang ada pada makhluk-makhluknya. Bisa jadi demikian, ditahan dan disimpan, kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Allah Maha mengetahui tentang apakah ini pantas dikabulkan ataukah tidak. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan setiap doa daripada doa yang dipanjatkan oleh hambanya, entah di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Kalau toh tidak dikabulkan di dunia ini, cukuplah pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah, dan ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mendapatkan pahala ketika dia ikhlas dan benar di dalam menjalankan ibadah tersebut. Dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Ketika seseorang sedang berdoa, berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang ditunaikan oleh seseorang, maka padanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah keutamaan pahala ini bagi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia terus berdoa kepada Allah, semakin dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Namun tentu dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan sebagian daripada doa yang kita panjatkan. Walaupun tidak semuanya, ada dari doa-doa yang kita panjatkan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, bahwa ibadah kepada Allah semata itu akan dia dapatkan kebaikan di dunia ini, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan, akan melihat pahala daripada ibadah yang dia lakukan selama ini di dunia. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, dibawakan pula oleh Syekh Hafidzullah rahimahullah dalil yang selanjutnya dalam surat An-Naml ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun." Amman yujibul muttarra idza da'ah, atau siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan apabila dia berdoa? Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesulitan, kesusahan, kepayahan ketika dia berdoa kepadanya? Wa yaksifusu, dan yang bisa menghilangkan kejelekan. Siapakah yang bisa menghilangkan kejelekan tersebut? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan siapakah yang menjadikan kalian khulafa, khalifah-khalifah di muka bumi ini? A'ilahumma Allah, apakah ada sesembahan-sesembahan bersamaan dengan Allah atau selain Allah? Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengingat keagungan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Ini. Amman yujibul muttarra, atau siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit, ditimpa berbagai macam kesulitan dan kesusahan? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan ingkari. Pertanyaan bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang berdoa dalam keadaan sulit, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutarru, kalimat al-mutar, yujibul mutarra, itu al-makrub alladhi masaudur. Yani sesuatu yang, yani kesusahan-kesusahan, yang padanya ada perkara yang bisa membahayakan bagi seseorang ketika tidak dihilangkan kesusahan tersebut, kesulitan tersebut. Khulafa'ul ardi al-idhafah bima'na fi ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qabla fil ard. Yani setiap, yakni pemimpin atau setiap daripada generasi ke generasi, siapa yang menjadikan dari generasi ke generasi yang ada, kurun-kurun yang ada itu siapa yang menjadikan? Dari masa Nabi Adam alaihi salam, kemudian masa Nabi Nuh, kemudian terus sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai pada masa kita ini. Dari generasi ke generasi terus berganti satu dengan yang lainnya. Yang menjadikan itu siapa? Maka tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. A ilahumma Allah, apakah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Yafhalu hadil asya' bikum, yang menjadikan perkara-perkara ini untuk kalian. Wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'am, dan yang telah memberikan nikmat ini kepada kalian. Nikmat-nikmat ini kepada kalian, yakni kalian, yakni dikabulkan doa-doa kalian, dihilangkan kejelekan-kejelekan yang menimpa kalian. Siapa yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengingatnya. Aitadzkuruna tadzakkaruna tadzkuran qalilan, kalian mengingat hanya sedikit sekali. Kalian mengingat keagungan Allah dan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian itu sangat sedikit. Falidzalika asyraktum bihi ghairu fi ibadati. Karena itu, kemudian kalian berbuat syirik kepada Allah SWT di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya kalian mengingat perkara tersebut. Sedikitnya kalian mengingat nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian. Kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat banyak ini, maka tentunya kita akan memberikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan nikmat itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian selain itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada pula nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri-diri kalian. Dari jasad yang ada ini semuanya, sejak kepala, mata, telinga, hidung, mulut kita, lisan kita, terus sampai ke bawah, itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berbicara dengan baik, orang bisa mendengar dengan bagus, orang bisa berpikir dengan cerdas, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ketika lisan kita dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara lagi? Ada orang yang kemudian dia tidak bisa berbicara di dunia ini. Betapa sulitnya dia berkomunikasi dengan orang lain. Tidak sebagaimana orang yang bisa berbicara. Sebagian nikmat telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pendengaran kita, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendengarkan. Ketika pendengaran itu tercabut, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kurang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendengaran ini kita bisa mendengarkan pengajian-pengajian, dengan pendengaran ini kita bisa mendengarkan murotal, kita bisa membaca Al-Qur'anul Karim, mendengarkan suara yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita dalam membaca Al-Qur'an, suara merdu, suara tartil, tartib sesuai dengan tajwid yang ada. Sangat nikmat. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Qalilam ma tadzakkarun, akan tetapi kalian sedikit mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, dan sedikit sekali kalian mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam ini, begitu pula menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global ayat ini adalah yahtaju ta'ala alal musyrikina fi ittikhadihim syufa'a min dunihi bima qad alimu wa qarru bihi min ijabati lailahum indama yad'una fi halis siddah wa kasbi su' annazil bihim wa ja'alihim khulafa'a fil ard ba'da amwatihim. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berhujjah terhadap orang-orang musyrik, terhadap apa yang mereka mengambil perantara-perantara dari selain Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tahu, dalam keadaan mereka telah yakin bahwa yang mengabulkan doa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam keadaan sangat sulit dan ditimpa berbagai macam kejelekan yang menimpa mereka, mereka itu berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tahu seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat akhir surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ragibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lahuddin. Falam mana jauh milal bari idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal diombang-ambingkan oleh ombak yang ada di dalam lautan tersebut, ketika itu mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena mereka yakin bahwa yang mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi orang-orang musyrik itu ketika itu ingat Lata, Uzza, Manat, malaikat, tidak diingatnya lagi. Yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang pasti bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang mereka alami di lautan tersebut. Kepayahan dan kesusahan, bahkan nyawa melayang bisa jadi ketika terguling perahu tersebut, diombang-ambingkan dengan ombak yang sangat besar. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam manajau minal bar. Namun ketika mereka telah selamat di daratan, idahum yusyriku. Ketika itu pula mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi berhala-berhala tadi, mempersembahkan ini dan itu kepadanya karena selamat dia, membagi rezeki kepada berhala-berhala tersebut, padahal yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Membagi peribadahan mereka kepada para berhala-berhala tadi. Sedikit mereka mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah melepaskan kesulitan yang mereka alami di lautan tadi. Tiba-tiba sampai di daratan selamat mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menjadikan kalian, yang menjadikan mereka silih berganti di muka bumi setelah meninggalnya mereka, berganti dengan generasi yang lainnya, terus berganti-berganti. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur. Jika sesembahan-sesembahan mereka itu tidak mampu berbuat sedikit pun dari perkara-perkara ini tadi. Tidak bisa mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, kesempitan, kesusahan. Tidak bisa menghilangkan kejelekan yang menimpa mereka. Tidak bisa menjadikan pengganti dari apa yang ada di muka bumi ini. Berganti silih, berganti generasi demi generasi. Tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Fakaifa yub'idunaha ma'allah. Harusnya yang betul apa ini? Ya'budunaha. Fakaifa ya'budunaha ma'allah. Lalu bagaimana kemudian mereka menyembahnya bersamaan dengan mereka menyembah Allah. Lalu bagaimana mereka berdoa kepadanya bersamaan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang selain Allah itu tidak mampu menghilangkan itu semuanya. Walakinnahum la yatadakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadakkuran qalilan la yuwarrisu khasyatallah walidzalika waqaw fi syirki. Akan tetapi mereka tidak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya lautan yang mengombang-ambingkan mereka. Mereka tidak mengingat nikmat-nikmat itu melainkan sedikit. Ingatan mereka yang sedikit tersebut tidak mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka kemudian terjatuh pada kesyirikan karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengingat nikmat-nikmat tadi. Padahal ketika mereka diombang-ambingkan dalam lautan tadi, takutnya luar biasa. Dan tidak ada mereka yakin bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sedikit mengingat perkara tersebut, yang mana kemudian mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, yang akhirnya mereka terjatuh pada kesyirikan. Munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab, anna fiha butlanal istighatsati bighairillah. Bahwa dalam ayat ini menunjukkan batilnya beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik sendiri tahu, orang-orang musyrik sendiri yakin, orang-orang musyrik yang ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yakin dengan sepenuhnya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, ketika mereka ditimpa bahaya, mereka hanya berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Tidak ingat lagi berhala ini dan berhala itu. Tidak ingat lagi matahari, bulan yang mereka sembah. Yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka batil beristighosah meminta pertolongan agar dilepaskan dari berbagai macam kesulitan kepada selain Allah. Li'annahu la yujibul mutarra wa yaksibus su' annazila wa yuhyi wa yumitu siwa. Dikarenakan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk tadi tidak mampu mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan. Begitu pula mereka tidak mampu untuk menghilangkan kejelekan yang menimpanya. Wa yuhyi wa yumiit, dan tidak pula menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukan itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sempit, sulit, payah. Itu hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan kejelekan yang menimpa pada seseorang itu hanyalah Allah. Yang bisa menghidupkan dan mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beribadalah dan berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut? Yang pertama adalah butlanul istighatsati bighairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghilangkan kesusahan, kejelekan, bencana dan lain sebagainya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta pertolongan kepada selain Allah itu adalah batil. Yang kedua adalah annal musyrikin mukirruna bitauhidir rububiyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Bahwa orang-orang musyrik mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara alam ini, menghidupkan dan mematikan. Orang-orang musyrik mengakui seperti itu. Namun bersamaan dengan pengakuan itu, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karenanya Allah SWT panggil, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Dikatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu. Yang beribadah kepada para berhala, beribadah kepada matahari, beribadah kepada pepohonan. Dipanggil, diperintahkan oleh Allah SWT untuk memanggil mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ketika mereka ingin mengadakan toleransi dengan Nabi kita Muhammad SAW agar mau mengibadahi sembahan mereka. Maka ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesembahan mereka yang mereka sembah. Kita tidak ikut menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian yang ketiga adalah al-istidlal ala tauhidil ilahiyah bi tauhidir rububiyah. Menjadikan dalil atau berdalil dengan tauhid uluhiyah. Berdalil untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kalau kemudian tidak ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, maka tentunya yang pantas untuk diibadahnya lah Allah Subhanahu wa taala, mestinya demikian. Ini mengambil berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menjadikan sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berdalil dengan tauhid uluhiyah. Yang keempat adalah al-ihtijaj alal musyrikin bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Berhujah dengan apa yang ada pada orang musyrikin. Menjadikan hujah apa yang ada pada orang musyrikin bima aqarru bi, dengan sesuatu yang mereka yakini, yang mereka akui, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang begini dan begitu, ala ma jahadu, atas sesuatu yang mereka ingkari. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, sementara mereka mengakui tauhid rububiyah. Ini bisa dijadikan dalil buat mereka. Kenapa mereka mengakui Allah menciptakan, tapi mereka tidak mau beribadah kepada yang menciptakan? Tapi mereka beribadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya tidak boleh beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Karena dua perkara ini adalah ibadah, dan memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan batilnya beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahu hamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.